Kalau ingin melihat anak bapak ibu ini baik-baik saja, tanya saja, nak, kamu pengen seperti bapak enggak? Enggak. Hati-hati, hubungannya pasti enggak bagus. Kalau anak bapak-bapak, aku pengen seperti bapak. Jadi karakter ini sangat penting. Dan selama ini bapak ini enggak aktif gitu. Yang aktif cuma ibu. Kenapa? Dogma yang ditanamkan oleh para ustadz, ibu adalah madrasah pertama. Lupa menjelaskan siapa kepala madrasahnya, bapak-bapak ini. Ibu memang pendidik yang baik, sabar, ngajarinya sabar pelan-pelan gitu. Nak agak susah mi, ya sabar nanti diajarinya. Kalau bapak ini, ih kamu kok susah amat sih gitu. Bapak. Tapi yang membuat kurikulum harus bapak. Kebijakan kurikulum, bagaimana memecahkan, bapak. Karena otaknya yang jalan, kalau ibu kan perasaannya. Jadi karakter ini harus jalan dua-duanya ya. Supaya tahu, oh saya laki-laki, saya perempuan. Biasakan untuk menutup aurat di usia 7 tahun ke bawah. Sampai 10 tahun. Kenapa? Pahami bahwa ini untuk pembiasaan dulu. Bukan kewajiban. Ya. Jadi jangan dipaksa anak-anak sehingga akan timbul hal-hal negatif dalam otaknya. Kamu tahu gak kalau gak menutup aurat masuk neraka gitu. Itu sudah menakut-nakuti. Ya. Jadi timbulkan kesan negatif bahwa agama itu baik di umur 7 tahun ke bawah ya. Bahwa Allah itu maha baik, akan diberi surga dan sebagainya. Jangan di, kalau misalkan anak kepanasan ya gak apa-apa. Nak, bi, aku kepanasan, gak apa-apa. Dicopot sebentar, dipakai lagi ya, seperti itu. Jangan, saya melihat sendiri ada anak dipaksa. Gak boleh dicopot, gak boleh. Luar biasa sekali pengaruhnya di anak-anak. Jadi ini baru pembiasaan. Belum sampai, nah, saya minta ketika menjelaskan hal ini, berilah banyak-banyak nilai positif ke anak-anak. Sayangnya, banyak orang tua yang membeli nilai negatif. Misalnya, bapak ibu ngantar anaknya melihat pemulung, pedagang miskin dan sebagainya ya, diajak nak lihat itu pemulung, itu pedagang miskin. Makanya kamu kalau belajar yang rajin, kalau enggak nanti kamu jadi seperti mereka. Itu memberi nilai negatif di pikiran anak-anak, stimulus negatif. Ada anak yang mengalami pelecehan seksual. Misalkan dipegang-pegang kemaluannya oleh tetangga kita. Kita memberi nilai negatif ke anak-anak. Astagfirullah, nak, nanti bagaimana masa depanmu ya Allah? Nilai negatif. Anak belum merasakan itu, mau pelecehan kayak mau apa, taunya dia sakit. Tapi diberi nilai negatif oleh orang tuanya. Masa depanku, masa. Jadi orang tua sangat peran sekali di sini. Jadi kalau anak, contoh-contoh positifnya seperti ini. Nak, lihat pemulung, lihat pedagang miskin, kamu belajar yang rajin ya supaya jadi pimpinan yang baik. Nanti kalau kamu sudah jadi pimpinan, entah bupati, entah apa, itu tuh dientas di miskin, ya miskin-miskin diajari. Jadi nilai stimulus yang sama tapi positif gitu. Atau ketika anak mengalami pelecehan seksual, nak, biasa itu, orang kadang jatuh, kadang terluka, kita harus bangkit ya. Gak apa-apa nak, kadang orang memang ada yang jahat, menjahati kamu, tapi it's okay, kita bangkit bersama-sama, seperti itu. Jadi banyak-banyakilah di umur 7 tahun ke bawah nilai-nilai positif di sana. Nah nanti 7 tahun sampai 10 tahun diberi mulai nilai negatif karena sudah mendekati dewasa atau akil. Ada punishment, ada reward. Jadi dibiasakan dulu ini ke masjid, menutup aurat dan sebagainya. Kak Sinyo, kok segitunya sih kalau perempuan jelas ya. Kalau laki-laki, hati-hati Pak. Laki-laki itu auratnya dari pusar sampai lutut. Kak Sinyo, siapa yang tertarik? Yang tertarik orang homoseksual. Kalau orang heteroseksual seperti bapak-bapak ini melihat gadis-gadis pahanya ngiler-ngiler. Tapi bagi yang homoseksual melihat paha bapak-bapak yang bulunya banyak gitu ya, yang kuat, itu ngiler-ngiler sama. Bapak-bapak yang heteroseksual melihat lekuk-lekuk tubuh perempuannya pakai, enggak pakai jilbab, pakai bajunya ketat, ngiler-ngiler. Bagi yang homoseksual melihat bapak-bapak ini bajunya ketat, ngiler-ngiler sama. Jadi mohon ibu-ibu nanti sampai rumah, bapak-bapak enggak boleh pakai baju ketat ya. Melekuk-lekuk tubuhnya sama saja. Sampai sekarang saya belum berani ngisi di TNI dan Polri. Kenapa? Saya bingung mau ngomongnya. Pak, bapak ini pusat bagi orang homoseksual gitu. Kenapa? Serius. Harusnya bajunya kayak mujahidin itu, Pak. Gitu ya. Jenggot. Enggak ada orang homoseksual yang tertarik sama Osama bin Laden. Jenggotnya panjang sampai kayak kipas gitu kan. Mereka kalau tertarik ya sama yang rintik-rintik gitu ya, ini yang rintik-rintik gitu, yang dipotong pendek, halus ini. Kalau melihat yang bapak ini udah serem duluan tuh. Wuh, ini Pak Ustadz ini sudah gitu, takut duluan gitu. Bahkan ketika sujud, itu klien saya bilang seperti ini, Kak Sinyo, saya kok di masjid melihat paha bapak-bapak kok ngiler ya. Kok bisa? Itu pakai sarung pas sujud, dia kakinya terbuka. Wuh. Luar biasa kan, dalam Islam disuruh menutup kakinya. Gak boleh terbuka. Jadi kelihatan pahanya. Jadi please, walaupun laki-laki biasakan untuk menutup aurat segini. Jangan malah pakai baju pendek dan sebagainya gitu ya. Jadi sama saja, walaupun perempuan laki-laki diajarkan auratnya. Di publik, di umum. Next. Nah ini yang penting nih. Di usia 5 tahun ke atas biasanya anak tanya, "Mah, pah, aku asalnya dari mana?" Kembali yang tadi, jujur, terbuka tetapi tidak vulgar. Sesuaikan dengan kemampuan otak si anak. Saya kasih contoh di anak saya, dua-duanya umur 6 tahun, anak saya sudah paham reproduksi manusia. Saya kasih contoh yang laki-laki, namanya Ahza. "Bi, aku ini asalnya dari mana sih?" Di umur 6 tahun. "Kamu pernah melihat cicak kawin? Ayam kawin, kambing kawin, pokoknya yang kawin-kawin yang dia lihat di geografi dan sebagainya gitu ya." "Oh iya, iya, iya, iya. Itu namanya reproduksi hewan, supaya punya keturunan." Nah, manusia juga sama, supaya punya keturunan melakukan reproduksi, namanya reproduksi manusia. Tapi harus menikah dulu. Kalau kamu gak menikah melakukan itu, kamu seperti binatang. Caranya ya hampir sama dengan binatang-binatang itu. Dia lihat sendiri, oh seperti itu, iya. Pertanyaan yang kedua. Kok bisa ada bayi dalam perutnya umi? Namanya bukan perutnya, tapi kandungan. Nah, saya lihatnya video ini. Ya, ini contoh saja ya. Jadi ini adalah spermatozoid nih. Nah, ini dulu kamu kayak kecebong ya. Ini dari bapak. Menuju ke ovumnya umi. Menuju nih rebutan, kamu berlomba-lomba. Makanya kamu egois banget ya. Kamu memang sejak kecil diajarin egois sama Allah gitu kan. Pengen tampil the best. Jadi ibu-ibu itu pembunuh spermatozoid ya. Iya, ini nanti banyak kesangkut, dibunuh oleh cairan-cairan ibu. Dari cairan ibu itu membunuh sebagian dari ini. Karena kalau enggak nanti banyak sekali. Ini jumlahnya sekitar 2,5 juta. Nanti sampai sana paling cuma seribuan, puluhan ribu gitu yang selamat ya. Jadi ibu sebetulnya pembunuh. Nah ini sampai ini dari sini nih mulai banyak yang tersangkut ya. Tersangkut. Nah ini namanya ovum nak. Saya perlihatkan ovum gitu. Nah ini namanya ovum. Yang seperti telur ini dari umi nih. Ini kamu dulu seperti ini juga, nanti bersatu dengan ini. Nah ini kalau sudah masuk, sudah gak bisa nutup. Gak bisa buka lagi, nutup. Tahu gak bu, ibu kalau pas datang bulan, ini spons-sponsnya ini. Nah ini termasuk yang diperas oleh kandungannya ubi sendiri. Itu kenapa sakit, diperas dia supaya keluar spons-sponsnya ini. Kalau gak ada sponsnya ini kalau jatuh pecah. Luar biasa ya Allah ya. Ini sampai nanti jadi bayi dilihatin. Anak-anak seneng banget kalau lihat ini. Ada yang sampai wajahnya kayak alien. Jadi kita dulu kayak alien bu. Nih kamu seganteng apapun dulu jelek banget gitu ya. Kayak alien. Oke. Jadi dijelaskan. Dilihatin. Tanpa melihatkan pornografi. Ya kan ini kan enggak porno. Gitu. Nah, sampai di sini kalau anak saya yang perempuan, oh jadi begitu ya. Sudah, dia enggak tanya lagi. Cuma dia kalau pas buka buku biologi gitu, ih, ini ada gambar spermatozoid nanti yang akan membuahi ovumku, seperti itu. Yang laki-laki ini keponya tingkat tinggi nih laki-laki ya. Dia tanya, "Bi, kok bisa spermatozoid ketemu ovum tuh caranya gimana?" Gitu kan. Nah, itu kan yang menakutkan. Kembali yang tadi, jujur, terbuka, tetapi tidak vulgar. Nah, nanti di kelas 6 SD ada pelajaran reproduksi manusia. Jujur kan kita memang ada, akan diajarkan oleh guru. Kalau enggak diajarkan guru, nanti tanya sama Abi. Selesai. Bayangkan anak-anak Bapak Ibu tanya terus enggak dijawab seperti ini. Pasti dia bingung. Iyo kok iso gitu. Akhirnya nyari di internet. Oke. Step selanjutnya, masalah cinta. Anak-anak suka, senang, cinta itu normal Bapak Ibu. Bahkan ketika anak TK, playgroup, dia menyatakan rasa senangnya itu wajar. Melihat sesuatu yang indah, yang dia sukai, wajar itu. Nah yang perlu diarahkan adalah makna dari kata cinta, kata suka, diselidiki dulu. Jangan langsung dijat bahwa apa yang diucapkan anak sama dengan yang dipikiran kita. Contohnya, ketika anak saya TK tuh si Kaisa itu nulis seperti ini. Dia gambarnya bagus banget sampai beberapa teman menganggap jenius di gambar gitu ya. Itu dia nulis seperti ini. Aku cinta Rifki. Gambar kuda poni terus ada gambar jambu-jambu gitu. Apa coba yang terlintas? Istri saya, astagfirullah, Bi, dipoto. Mi, ini anakmu jatuh cinta. Tanya dulu, selidiki dulu. Baru kita pecahkan. Saya pulang ke rumah, saya tanya, Dek, siapa sih Rifki ini kok kamu cinta? Dia malu ditanya, cinta itu apa? Enggak tahu, gitu. Terus, lah mana anaknya yang mana, gitu. Dia ambil HP ibunya di pokoknya saya diliatin fotonya, di situ ada foto dua anak ya. Satunya gempal, gemuk, keren, ganteng, pokoknya cabi dan aduh ini pasti si Rifki ini, saya bilang gitu. Yang satunya cungkring, kurus. Pokoknya enggak deh gitu. Mana Dek yang Rifki? Yang ini, yang kanan yang kurus. Astagfirullah, kenapa enggak pilih yang ini gitu. Ternyata si Rifki ini, Bu, Pak, tahu gak, Bi? Rifki ini ya, kalau kita lagi duduk tuh di TK, lagi yang perempuan-perempuan lagi ngobrol, kadang kan diganggu sama anak laki-laki. Si Rifki ini pembela. Jadi, hei, jangan ganggu, ini perempuan, gitu. Terbayang gak cinta di si Kaisa tadi? Oh, si Rifki ini orangnya baik, melindungi, seperti itu. Jadi jangan tiba-tiba anak pulang, mah, aku sudah pacaran, astagfirullah, pak, gitu kan. Apa pacaran, betul-betul dari ditanya dulu, apa maksudnya pacaran? Itu mah kan gandeng-gandengan, seperti itu. Ditanya dulu, apa makna kata yang diucapkan dia? Kita lihat posisinya, oh dia lagi ngomong sampai seperti ini nih. Oh dia lagi ngomong seperti ini. Diselidiki dulu. Jangan langsung dicap apapun. Jadi wajar kalau anak-anak itu senang, cinta dan sebagainya, itu wajar, rasa suka. Coba di sini ada anak yang mahasiswa tadi. Kak, yang mahasiswa mana tadi, Kak? Sudah pernah jatuh cinta? Nah, coba gambarkan cinta itu seperti apa? Bingung dia. Cinta biasanya cuma ya saya senang, suka gitu saja, sangat polos sekali. Belum sampai yang kemana-mana gitu. Oke. Okay. Next. Di umur 10 tahun, wajib pisah ranjang, wajib. Enggak boleh, hadisnya jelas, umur 10 tahun, wajib pisah ranjang. Saya dulu bingung kenapa sih disuruh pisah ranjang. Saya baru mengetahuinya setelah ada satu klien ini. Ini direkam enggak apa-apa ya, saya sebutkan, tapi saya tidak menyebutkan institusi. Saya punya klien, laki-laki, macho, heteroseksual, tertarik dengan lawan jenis, punya pacar. Dia bekerja di salah satu institusi pemerintah yang maco-maco. Saya enggak sebutkan namanya, nanti bisa digrebek. Dia punya sahabat. Umurnya terpaut 6 tahun. Laki-laki, maco, perkasa, heteroseksual, tertarik dengan lawan jenis, dan punya pacar juga, perempuan. Jadi dua-duanya heteroseksual. Gak ada pikiran homoseksual, gak ada ingin tertarik sesama jenis, gak ada. Nah, mereka sudah bersahabat sekitar 7 tahun. Jadi ketika yang SMA tadi, adik angkatnya SD, si yang tadi bekerja di institusi pemerintah masih SMA, mereka sudah bersahabat. Sering main bersama karena hobinya ya main game sama gitulah. Bersahabat 7 tahun, pertanyaan klien saya, Kak Sinyo, kenapa ya selama 4 tahun terakhir, ingat 4 tahun terakhir dari 7 tahun tadi, saya ingin melakukan seks dengan adik angkat saya. Terbesit gitu. Saya kok pengen ngesek, apakah saya homoseksual? Saya selidiki latar belakangnya. Baik-baik saja semuanya. Gak ada indikasi dia tertarik sama jenis. Kak, coba apa yang kakak lakukan dengan si adik angkat tadi ketika sejak dulu bersahabat sampai sekarang. Ternyata sejak mereka bersahabat, biasa tidur di satu ranjang yang sama. Bayangkan, laki-laki sudah balik, spermanya sudah diproduksi, tiap 3, 4, 5 hari sekali kantong spermanya penuh. Pengen dikeluarkan, kan kemarin sudah saya jelaskan. Nah, itu terasah karena tidur bersama. Enggak yang peluk-pelukan gitu, enggak. Kadang cuma megang gini, lihat dia cuma sepaha seperti ini, mungkin mulus dan sebagainya. Sempurna sekali Islam itu. Bahkan tidur satu ranjang pun tidak boleh. Itulah kenapa Bapak Ibu mohon, walaupun satu saudara, sebaiknya jangan memakai seperti ditutupi dan sebagainya. Contohlah Islam sudah sempurna. Oke. Menjelang balik, itu anak akan mimpi basah nanti ya. Nah, ajarkan tentang apa itu onani, masturbasi, apa itu mimpi basah, bagaimana mandi dan sebagainya. Kemarin yang di pemudi dan pemuda saya sudah jelaskan hukum onani dan sebagainya dan bagaimana cara menghindarinya. Nah, saya minta untuk yang mimpi basah ini hati-hati ketika anak kita yang laki-laki mulai mimpi basah. Alhamdulillah Kak Sinyo, anak saya mimpi basah, normal. Tanya dulu mimpinya dengan siapa? Serius ditanya, nak kamu mimpinya dengan siapa? Dengan Tono bu, gitu. Pingsanlah bapak ibu. Karena itu indikasi dia tertarik sesama jenis. Kalau frekuensinya terus menerus mimpi dengan laki-laki, homoseksual pasti. Ketertarikan dengan sesama jenis, walaupun belum melakukan. Jadi hati-hati di laki-laki. Perempuan ya diajarkan bagaimana datang bulan dan sebagainya. Apa sih datang bulan? Jadi datang bulan tuh kak nanti akan sakit gitu. Kebanyakan di perempuan sakit karena tuh diperas gitu. Sama seperti selama ini ibu salah kaprah bahwa bayi akan keluar sendiri. Tidak. Bayi itu dipaksa keluar. Udah bosan mengandungnya, dipaksa keluar. Jadi dia bukan bayi mencari sendiri. Tidak, dipaksa, dia didorong gitu. Oke. Ini praktis kita pendidikan seksualitas menurut Islam. Mau ada yang bertanya, monggo sampai selesai. Saya persilahkan. Yang pemudi atau pemuda mau tanya juga. Ini bu, pak ada yang tanya. Minta maaf ya kalau ada yang miss, karena ini sebetulnya berkaitan dengan materi yang sebelumnya. Nanti kalau ada beberapa, gak apa-apa boleh tanya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedua anak saya ini kan tinggalnya di pesantren ya. Ya, laki-laki. Laki-laki. Dua-duanya. Uh-uh. Ya. Nah, umur itu, berapa bu? Umur 14 sama 16 ya, menjelang 17. Sudah akil balik ya. Sudah akil balik. Ya. Yang saya ingin tanyakan, kalau di pesantren kan memang kita selalu bersama-sama ya, ya. Tidur pun gitu. Ya. Setahu saya kalau tidur mereka itu ya udah tidur di lantai di mana ya. Bareng gitu ya. walaupun mungkin kalau malam mungkin mereka ada ranjang kasur sendiri-sendiri, tapi kadang-kadang ya memang bareng gitu. Iya. Nah itu bagaimana cara menjaga? Ya, itu harusnya nggak boleh. Sistem di pondok harus banyak diperbaiki. Kenapa di pondok-pondok, bukan cuma pondok sebetulnya ya, di yang agama nasani pun sama. Di dermitori-dermitori calon pendeta dan sebagainya kan sama dipisah. Jadi memang bayangkan Bu, jadi laki-laki itu urusannya cuma SPRMA di hidupnya. Bagaimana membuang itu secara halal. Apakah laki-laki punya cinta? Jawabannya cuma dua, tidak punya cinta, punya banyak cinta. Itu dua jenis laki-laki. Nah, bayangkan sekarang Bu, ada anak laki-laki umur 4, 15 tahun, 16 tahun, setiap 3, 4, 5 hari sekali kantung SPRMA-nya penuh. Tidur bareng, mandi bareng, peluk-pelukan dan sebagainya, itu terasah nanti. Terasah. Jadi sebaiknya sistemnya harus diperbaiki. Ya kalaupun sistemnya belum bisa baik, anaknya diajari, nak kalau tidur ya jangan dekat-dekatan ya, agak menjauh gitu saja. Jadi yang diberitahu anak ibu, kalau sistemnya belum bisa diperbaiki. Jadi yang diselamatkan anak ibu. Karena luar biasa Bu, apalagi minta maaf kalau sudah praktik. Jadi kemarin saya menangani di salah satu sekolah, saya gak akan menyebutkan sekolahnya atau nama pondoknya dan sebagainya. Itu ada anak hampir 5-10 orang di akhirnya dipulangkan oleh pihak sekolahan. Kenapa? Karena ada anak pindahan dari sekolah lain, itu mengajari ORAL SEX ke teman-temannya. Itu kayak mewabah gitu. Seperti itu. Jadi karena tidak diajarkan pendidikan seksualitas tadi. Nah kemarin makanya ketika yang pas di pemudi dan pemuda saya jelaskan tentang penyakit dan sebagainya. Nah kalau sudah mengenal seperti itu, di otaknya itu luar biasa sekali untuk menggesernya. Nah makanya dalam Islam itu apa yang poin pertama? Jangan mendekati zina. Mendekati saja tidak boleh. Karena kalau sudah mendekati itu Bu, itu gak ada hubungannya dengan keimanan. Gak ada hubungannya dengan latar belakang pendidikan. Gak ada hubungannya dengan kaya atau miskin. Gak ada. Kalau sudah hubungannya sudah SPRMA ini. Siapapun bisa. Kalau gak percaya buka hadisnya. Ada salah satu pendeta zaman dulu Rasulullah, hadisnya panjang itu ceritanya. Ada seorang pendeta yang di zamannya sangat luar biasa sekali, terkenal alim, pandai, terkenal solih. Nah suatu ketika tuh ada di hadisnya itu ada perempuan yang pingin curhat, pingin memecahkan masalahnya. Pendetanya itu, kamu di luar sana, di sana nggak boleh kita, nah, nggak bagus. Di sana dibisikin setan terus lama-lama mendekat terus itu berhari-hari bertahap, ya nggak langsung. Itu sampai di kamarnya dia, sampai berhubungan seksual, hamil. Sampai dibunuh. Jadi seperti itu. Jadi yang namanya kalau sudah ini, itu makanya dalam Islam cegahlah, disuruh menutup pandangan mata. Karena apa? Di laki-laki ini gak bisa dia rangsangan itu lewat selain mata dan telinga, gak bisa. Ya sentuhan jelas. Dia butuh rangsangan di mata dan telinga. Gak bisa disuruh laki-laki untuk mengeluarkan spermanya disuruh diem, terus membayangkan, itu gak bisa. Di laki-laki kan ada tiga cairan. Cairan pertama itu cairan rangsangan, yang putih, bening, lengket itu kayak lem, tapi kita cukup dibersihkan, gak mandi wajib. Nah cairan yang kedua yang diproduksi prostat, dan yang ketiga spermatozoid. Nah untuk mendapatkan yang pertama saja itu harus dirangsang dulu. Itulah kenapa laki-laki disuruh menundukkan pandangan, karena begitu lihat terangsang dia, spermanya penuh, terangsang gitu. Jadi laki-laki urusannya itu. Jadi kalau sistem di sekolahnya belum bagus, ya anak ibu diberitahu, jika kamu terbiasa begitu nanti bisa timbul penyakit-penyakit yang aneh-aneh Bu. Saya punya klien laki-laki, waktu itu dia di pondok SD, masih SD sudah masuk pondok. Nah apakah dia homoseksual? Bukan Bu, penyakitnya itu aneh menurut saya. Jadi gini, waktu itu dia sedang sama musrifnya, lagi semaan gitu ya, dicek kajiannya. Pas sepi itu gak ada orang, tiba-tiba si kakak kelasnya tadi itu mengambil tangannya, minta maaf, dimasukkan ke kemaluan dia, disuruh memanasi kemaluan dia. Bayangkan dia cuma ya takut ya, antara takut, antara menolak, sekali dipendam, gak dipecahkan. Setelah punya istri, punya anak, dia heteroseksual. Itu gangguan jiwanya apa? Setiap melihat laki-laki lewat, dia cuma pengen membuka lesretingnya dan melihat ada apa sih di situ. Bayangkan. Cuma sekali, tapi sudah melekat di otaknya. Sudah berhubungan dengan seks tadi. Jadi dia sampai sekarang itu, Kak Sinyo, saya kalau melihat laki-laki lewat, saya gak tertarik. Saya tertarik dengan perempuan, tapi kok pengen buka lesretingnya terus melihat gitu. Banyak. Jadi saya tergambar, oh dia waktu itu antara bingung dan gimana gitu ya. Akhirnya tertanam seperti itu. Jadi hati-hati, itulah kenapa jangan mendekati zina. Jadi dijelaskan ke anak-anak gitu. Itu ya. Satu lagi. Ya. Ini loh Kak, waktu itu anak saya ya. Ya. Saya tidak tahu ini benar atau tidak gitu. Yeah. Dituduh melakukan suatu hal yang saya pikir enggak mungkin anak saya melakukan gitu. Yeah. Bagaimana baiknya saya biarkan saja apa saya tanyakan? Menemukan hal, oh kakak menemukan hal di dia dituduhkan melakukan suatu hal yang saya yakin dia tidak melakukannya. Kita bahas nanti ya kalau ini ya, karena ini sudah kasus. Nanti kan ibu enggak enak kalau cerita di hadapan banyak. Nanti aja habis acara kita ngobrol sebentar. Yeah, terima kasih. Yang lain yang umum-umum saja, jangan kasus, karena kalau kasus kan nanti gak enak sama beliaunya dan karena di sorot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama Pak ya. Mengenai batasan usia anak balig, karena dulu kita sering baca di fikih mungkin sekitar 15 tahun ya. Ya. Tapi mengingat anak sekarang ini kayaknya cukup cepat. Ya. Jadi batasan normal untuk anak sekarang tuh normalnya seperti apa? Untuk akil 10 tahun tadi ya, Bu. Untuk yang balik. Otaknya, yang kalau balik itu 10 sampai 15-an. Tergantung dari masing-masing anak. Ya, kalau yang sekarang kan banyak usia bahkan di bawah seperti perempuan. Iya, pun, jadi, tapi rata-ratanya, ya, rata-rata itu masih 10 sampai 15-an. Kalau anak perempuan usia kelas 3 SD sudah menstruasi atau bahkan sekarang udah mulai banyak ya, ya. Apakah itu termasuk normal? Itu yang pertama. Untuk yang kedua, masih normal sih masih itu. Normal, ya, Pak, ya. Ya, jadi di beberapa, jadi gini, tergantung regional masing-masing. Oh, wilayahnya. Ya, seperti di Timur Tengah itu bahkan 9 tahun pun sudah banyak yang datang bulan. Jadi tergantung dari masing-masing anak. Bukan karena itu konten pornografis. Bukan. Ya? Bukan. Jadi semacam ini, ibu di kebanyakan di orang Asia itu tumbuh gigi bungsu. Oh, iya. Ya kan, umur 17 sampai nanti di 30-an itu sakitnya minta ampun. Itu di Eropa dan Amerika gak ada. Karena memang di Asia Tenggara kurang tahu, katanya saya baca-baca sih semacam rahangnya itu kayak terbatas sehingga dia kekurangan tempat akhirnya muncul telat gitu. Ya. Nah, sama Bu. Jadi memang ada pemicu-pemicu biologis tetapi enggak sebanyak yang kita bayangkan itu tidak. Jadi belum ada penelitian yang betul-betul karena penelitian untuk itu panjang ya. Nah, yang jelas ya tadi antara 10 sampai 15 tahun bisa karena hormonal, biologis ya, macam apapun macamnya atau psikologis bisa juga. Tapi yang jelas secara rata-rata masih di antara 10 sampai 5, enggak banyak yang seperti itu, masih spot-spot kecil gitulah. Enggak jumlahnya enggak rata-rata gitu tidak. Iya. Jadi masih yang wajar kalau ada seperti itu biasanya kelainan dari biologisnya atau memang sudah matang di psikologisnya macam-macam. Jadi harus diselidiki dulu. Tapi it's okay. Oke, normal ya, ya, Pak, ya. Normal, ya. Untuk yang kedua Pak, untuk tadi yang Bapak sampaikan mengenai peran pemerintah. Kita ya kan ini mungkin orang tua berusaha untuk membentengi. Ya. Bapak kan sebagai orang yang sering diundang sebagai ya pembicara di pemerintahan. Kita ini kan untuk lapor kemana? Karena memang saya juga pernah menemukan kasus yang ada anak yang menjadi korban ya dari pelaku pedoseksual ini. Ya. Dia itu visum tapi kan sudah telat karena mau divisum sudah, ya, sudah lama ya. Itu kan ya sulit. Kalau tadi istilah P2T P2A mungkin kita sering temukan kepolisian tapi kita nggak tahu fungsinya sebagai ya apa. kita lapornya, ya kita harapkan sosialisasi dari pemerintah juga sinergi dari kementerian, misalnya yeah. apa pendidikan, apa kewanitaan, dan ya kita harapkan besar karena memang ini sudah menjadi masalah besar. Warning yang ya, luar warning biasa. Iya, kemarin waktu saya ke KPPPA itu di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak itu sudah saya sampaikan. Terus ke pas saya ketemu lagi di satu kesempatan itu sudah mulai dimasukkan di program pemerintah nantinya. Saya minta kalau bisa satu sistem gitu. Enggak sendiri-sendiri, Kementerian Sosial ada sendiri. Iya kan? Kementerian Sosial punya LK3, beda lagi, Bu. Di LK3 Depok ada benar sendiri. KPA ada sendiri, Komisi Penanggulangan AIDS. KPAI ada sendiri, jadi masih mentar-mentar ya, gitu. Ya. Dan saya bilang, gak bisa pemerintah menangani ini sendiri. Harus kerjasama dengan lembaga-lembaga. Muhammadiyah, NU, PKS, dan sebagainya. Nah, kalau pemerintah belum mau mengambil peran itu, Desember nanti sistem kita sudah jadi. Nah, kita tawarkan ke lembaga-lembaga, Bu. Sekolah-sekolah. Bayangkan, Ibu mau nyebut sekolah mana coba. Itu hampir di semua sekolahan ada. Mau pelecehan seksual, perilaku seksual sesama jenis dan sebagainya, hampir semua sekolahan ada. Tapi mecahkannya gimana? Dikip. Sudah. Enggak dipecahkan kan? Nah, makanya saya buatkan sistem tadi. Nanti Desember insya Allah selesai, mulai dari bukunya ada tuh 8 buku, mulai dari balita dan sebagainya, bimbingan orang tua, sampai ke pendampingannya. Jadi kalau misalkan satu sekolah A ada masalah, guru di situ sudah kita didik, dia bisa memecahkan masalahnya, paling komunikasinya ini bagaimana gitu kan. Mulai dari gitu, Bu. Jadi kalau kita minta maaf mengharapkan pemerintah, mau sampai kapan? Karena mungkin belum ideal, it's okay. Tapi apakah kita diam saja? Enggak kan? Kita harus tetap bergerak gitu, semampu kita. Satu lagi Pak, untuk makan ayam negeri itu kan disuntik, apakah itu mempengaruhi hormonal itu aja? Ada tapi gak banyak Bu, jadi memang ada di bagian suntikan itu, dia kan memang semacam untuk perempuan ya. Suntikannya itu mengacu ke hormon perempuan, nah itu kalau kebanyakan sayap terutama, ya sayap. Tapi gak terus tiba-tiba anaknya jadi berubah, tidak. Cuma memang di situ ada zat yang itu, tapi belum ada penelitian yang mengarah ke sana gitu. Tapi yang jelas makanan yang halal mestinya sangat berpengaruh. Karena memang ada beberapa makanan yang akan memicu beberapa hormon kita gitu, memicu. Contohnya kalau ibu pengen suaminya mudah ini nih, pakai lada hitam gitu ya. Gitu, dimasakkan yang panas-panas itu memicu gitu. Seperti itu, tapi kalau yang sampai mengubah, tidak. Itu perlu sesuatu yang luar biasa, misalkan disuntikkan berkali-kali ya, itu bisa. Tapi kalau yang cuma lewat makanan dan sebagainya, seperti MSG atau micin, ibu juga banyak yang salah kan. MSG itu sebenarnya berguna bagi tubuh kita. Itu kan penemuan salah satu ahli di Jepang kalau gak salah, MSG itu, monosodium glutamat itu, iya bermanfaat itu. Tapi dalam jumlah yang sedikit. Yang gak boleh itu kalau berlebihan. Bahkan sampai ada orang tua yang gak boleh sama sekali ya. Ya jangan seperti itulah, kita harus adil. Jadi boleh tapi jangan banyak-banyak. Nah makanya dalam Islam itu seimbang, gak boleh lebih, gak boleh kurang. Standar saja. Jadi monosodium MSG itu sebenarnya diperlukan oleh tubuh, cuma jumlahnya sangat sedikit. Nah yang di sini kan masa ada, makanan ada, itu yang berlebihan. Jadi disarankan jangan terlalu kan semua yang berlebihan pasti nggak bagus. Ya. Terima kasih. Ya. Ya mewakili yang dewasa anak-anak, dewasa anak-anak yang belum menikah. Ya assalamualaikum Ustadz, saya. Saya bukan Ustadz. Oh, iya. Kasihnya. Ya assalamualaikum kasihnya, saya mau bertanya. Ya. Saya Adinda dari Pondok Cabe. Ya. Sebenarnya ada dua pertanyaan. Enggak apa-apa, tiga pertanyaan. Satu pertanyaan 500.000 ya. Ini enggak berbayar kan? Enggak. Oke, pertanyaan. Oh ya, pengumuman saya gratis di mana-mana, enggak berbayar. Enggak ada fee-nya. Cuma transport sama akomodasi di Peduli Sahabat ya. Jadi kita betul-betul murni yayasan sosial, semua gratis untuk layanannya, termasuk kalau diundang. Jadi iya, jadi nggak berbayar, saya nggak perlu dibayar. Ibu kuat bayar saya, 3 jam 10 juta di luar transport dan akomodasi. Jabodetabek, enggak kuat kan, makanya enggak usah bayar. Cukup transport dan akomodasi saja. Ya. Oh iya. Nanti boleh diundang di kampus saya. Boleh. Oke, pertanyaannya gini, Ustaz. Kak. Mengetahui kita tahu nih saya punya adik laki-laki. Ya. Saya tahu umur berapa? Umurnya 10 tahun. Ya. Ini bawa samping saya. Oh iya. Oh ya, ganteng banget ya. Saya bukan akhir-akhir ini ya, saya tuh ngelihat perubahan pada diri dia, perilakunya tuh kok semakin kesini semakin aneh. Anehnya sering, gimana contohnya? Ini boleh terbuka? Gak apa-apa. Iya, dia tuh sering banget nempel-nempel ke saya, ya. Terus suka kalau gak pakai baju tuh pegang. Kenapa? Pegang-pegang gitu. Iya, pegang-pegang. Itu normal gak? Heteroseksual dia? Saya jadi kalau gak nempel-nempel, gak pegang-pegang malah gak normal. Jadi anak umur 5 sampai 12 tahunan itu dia sudah tahu titik-titik mana yang merangsang dirinya. Laki-laki. Kalau enggak percaya tanya ini yang kenal Tante Sunade siapa? Pasti kenal semua itu. Tante Sunade ya. Hokage kelima di Naruto. Oh, itu wajar itu. Jadi pasti anak umur 5 sampai 12 tahun pasti grepe-grepe, pegang-pegang. Milih ibunya, milih kakaknya, pengen tahu dia. Itu wajar dalam tanda kutip ya. Nanti setelah umur 12 tahun aja sudah malu sendiri. Sudah punya, oh ini gak boleh gitu. Jadi memang dia pengen tahu gitu. Dan itu wajar, harus aktif laki-laki. Nah itu saya, sikap saya sebagai seorang kakak itu bagaimana? Dan lebih tepatnya apakah saya harus memberitahu orang tua saya? Dijelaskan baik-baik. Nah ini tuh miliknya kakak dan suami kakak kelak. Gak boleh kamu sembarangan pegang gitu. Jadi kamu ntar pegang dong punya suami istrimu sendiri seperti itu. Jadi wajar itu, hal yang wajar disikapi dengan cara yang baik. Dijelaskan baik-baik. Gak perlu marah-marah gitu. Gak perlu, ngapain marah-marah, gak ada manfaatnya. Karena cuma dia pengen tahu seperti apa anak-anak gitu kak. Itu imajinasinya dan sebagainya itu masih dalam tanda kutip netral. Pengen tahu doang, kepo gitu. Nah sikap kita yang baik saja, gak boleh ini mah punyanya kakak sama suami kakak kelak gitu. Jadi gak boleh dipegang-pegang gitu. Jadi jelaskan baik-baik. Ya, jadi kalau pas dia memaksa melakukan ya gak boleh dengan cara yang baik lah. Dengan cara yang hanif. Oke, ya. Pertanyaan keduanya, gimana sih, gak gini, kebiasaan orang tua yang suka berteriak, yeah. Itu pasti kan yang kalau ke anak ya, yeah. Terus dampak psikis ke anaknya itu bagaimana, terutama kalau udah sampai seperti yeah. Saya gitu. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau sering teriak ke anak, itu akan runtuh miliaran saraf-sarafnya, pecah, susah menghubungkannya lagi. Dan itu terus biasa di terus-terusan. Anak akan biasa berbohong. Anak biasa nutup-nutupi. Contohnya seperti ini, mudahnya. Kalau ini kita ada di lantai 10. Bayangkan di lantai 10 ya. Pintunya cuma satu. Tiba-tiba terdengar alarm ada gempa bumi. Weow, weow, weow, gitu. Bayangkan apa yang terjadi. Semua rebutan pengen keluar dulu. Bukan anaknya mungkin sudah ditendang-tendang, disingkirkan gitu ya. Mungkin. Berlomba-lomba, kenapa? Sudah gak masuk akal. Ibu kalau kehilangan kunci ya, kunci sepeda motor, itu udah gak masuk akal. Itu sampai ke baju-baju dibuka, ke kolong mana yang gak masuk akal dilakukan. Itu kenapa? Sudah panik. Nah anak setiap ada diteriakin terus, itu panik duluan kak. Yang keluar adalah alarm dulu. Kamu tadi bla-bla-bla gitu ya, dia iya gitu. Enggak memikir dulu gitu enggak. Jadi ketika misalkan minta maaf tanpa sengaja kakak melihat adiknya melihat pornografi. Astagfirullah, kamu melihat pornografi sengaja ya? Iya gitu. Atau menutupi enggak gitu, enggak sengaja gitu. Itu ciri-ciri dia sudah terbangkit alarmnya karena terus menerus. Runtuh gitu, susah untuk dihubungkan lagi. Tapi kalau pelan-pelan, astagfirullah, kamu kok nonton seperti ini? Bagaimana kok bisa? Caranya seperti apa? Awalnya seperti apa? Kamu tahu enggak dampaknya seperti itu? Dia akan mikir dulu, oh ya slow gitu kan. Masuk ke otaknya dulu gitu. Jadi itu kalau dibentak-bentak. Tapi ingat, ada beberapa kultur di luar Jawa misalkan yang memang sudah biasa di pantai dan membentak-bentak, bukan karena membentak dia memarahi, tidak. Kalau kita ke Padang karena antar pulau gitu di pantai, kalau enggak teriak-teriak enggak dengar. Jadi biasa ibu kalau melihat banci waria di Gorontalo, di Papua sana, ya teriak-teriak kak laki-laki, eh kamu jangan macam-macam gitu ya gitu. Gitu, jadi teriakan itu akan meruntuhkan. Nanti baca ada artikelnya. Cari dokter Tiara Ali Syaraf Indonesia dari Universitas Indonesia. Beliau meneliti itu. Nah, bacaan Al-Qur'an nih menurut beberapa penelitian dari yang muslim itu bahkan tajwidnya itu akan menyambungkan banyak saraf-saraf di otak kita. Itulah kenapa zaman dulu orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an jadi ahli-ahli semua tanpa harus bicara ilmu. Aljabar kan, ahli matematika, ahli perbintangan, ahli kedokteran, baca Al-Qur'an. Nah, sayangnya kita tidak. Kita terkontaminasi dengan psikologi Eropa dan Barat, style musik klasik gitu kan. Saya pernah terkontaminasi, iya, anak saya yang pertama saya kasih musik klasik. Karena waktu itu wah, katanya menyambungkan, ternyata enggak gitu. Nah, yang anak kedua kita enggak pakai musik klasik, pakai bacaan Al-Qur'an. Umiknya sendiri kalau bisa, itu akan menyambungkan banyak, dan sekarang anak yang kedua luar biasa perkembangannya dibandingkan yang pertama dari segala sisi. Itu ya. Makasih ya kak. Ya. Oke. Lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, ini kebiasaan anak saya kalau tidur di saat dia takut atau di saat lagi sakit, boleh nggak ya tuh tidur bersama gitu loh kak? Ya. Jadi gini Bu, anak-anak itu gak dikenalkan hantu saja sudah takut. Apalagi ibu nakutin hantu, melihat gambar ada hantu, film hantu, bahkan di siang hari ada ya itu yang film hantu-hantu anak-anak itu ya. Itu anak saya Bu, yang Kaisa, dulu umur 7 tahun ke bawah tuh luar biasa beraninya. Gelap-gelap dia jalan sendiri, ke belakang, belakang sendiri. Sejak melihat film itu jadi aku diantar gitu. Itu efeknya luar biasa. Nah, bagaimana cara menyikapinya? Pelan-pelan. Gak bisa dramatis, nanti akan timbul trauma di otak dan psikologisnya. Jadi pelan-pelan. Contohnya, anak itu kan kalau mau mandi, dihidupin semua lampunya gitu ya, dibuka gitu kan. Biasanya, anak saya gitu. Gak apa-apa, di awalnya seperti itu. Nah, ditutup ya sedikit-sedikit sampai berani menutup sendiri. Prosesnya masing-masing anak berbeda. Setiap anak berbeda, itu yang kita pahami. Jangan disamakan. Contohnya, saya mengajarkan sandal atau sepatu habis bulan bepergian, ditaruh ke raknya, yang perempuan 2 minggu sudah selesai. Si Kaisa itu, diajari 2 minggu, nah ini taruh ya. 2 minggu sudah jalan. Yang laki-laki 3 tahun. Serius itu. Jadi jangan disamakan. Kamu tuh lo kayak kakakmu. Jangan. Biarlah dia berkembang sesuai dengan kemampuannya. Boleh membandingkan dalam tanda kutip untuk menyemangati dan sebagainya, boleh. Tapi jangan, karena anak tanpa kita bandingin pun sudah melihat setiap hari, oh kakakku kok keren banget ya, gitu sudah. Dia sudah bisa membandingkan. Jadi dijelaskan baik-baik lewat proses. Nanti kalau pas mau pisah ranjang Bu, mulailah umur 7 tahun, sudah mulai dibiasakan, diberitahu. Nanti pelan-pelan, awalnya pasti ditemani dulu. Ma, aku minta ditemani ya, ditemani sampai dia tidur ditinggal. Entar jam 2 pagi, buka-buka gitu. Biasa, nanti lama-lama enggak. Gitu, jadi pelan-pelan prosesnya. Jangan malah kamu kok kayak banci sih, kamu kayak perempuan, enggak benar. Jangan, itu menyakiti perasaannya dan menguatkan karakter dia. Nanti malah doanya betul jadi banji betulan. Jadi ya dah gak apa-apa deh, belum berani, besok ya belajar. Kadang dikasih stimulus Bu, kalau kamu berani malam ini nih tak belikan burger gitu. Misalkan yang ini supaya dia semangat. Beneran nih, benar lah itu di doa, belikan burger. Pelan-pelan. Jadi proses, dia butuh proses. Nah sayangnya orang tua sekarang pengen instan. mie instan saja Bu, 5 menit minimal kita masak dan sebagainya, itu mie instan. Apalagi kita mendidik anak-anak gitu ya, yang akan membentuk karakter dia. Jadi prosesnya bisa masing-masing anak berbeda. Jadi yang sabar, ditelateni, arahkan dengan baik. Seperti itu. Minta maaf, anak saya itu yang namanya Aza, ketika kumpul dengan anak-anak teman-temannya sekampung, waktu itu gak mau kan. Bi, aku gak mau kumpul sama anak kampung. Kenapa? Mereka kalau pipis berdiri, gak mau cebok. Terus ngomongnya kasar gitu. Saya bilang, terus kamu main sama anak siapa? Umur 7 tahun waktu itu. Aku main sama anak SDIT dong gitu. Pertanyaan saya, mau sampai kapan coba nak kamu main seperti itu? Main sama anak SDIT, ya kamu bermain sama orang-orang baik. Sama anak kampung gak mau. Lama-lama yang gak baik ini membesar-membesar sampai juga ke kamu. Tapi kalau kamu masuk, memberi masukan, memberi dakwah kepada mereka, boleh jadi mereka berubah. Gitu kan? Akhirnya mereka mau. Aku main sama anak-anak. Itu Bu, kalau pulang bawa goyang dombret, om tolelet, sekondi gitu. Apa gitu. Termasuk minta maaf ngomong TAI, TAI, bayangkan. Gitu. Saya gak marah. Oh, itu ya, kamu kok jorok sih. Tahu gak nak, saya cuma bilang seperti ini, orang kalau mau mati itu akan menyebut sesuai dengan yang dia ucapkan. Kalau Abi misalkan mau mati nih, itu karena Abi sering astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah kamu nyebut TAI, kamu ketika mau mati TAI, TAI gitu. Ih dia gitu. Itu jujur, terbuka, tetapi tidak vulgar. Betulan, orang kalau mau meninggalkan sesuai dengan yang disebutkan kan. Kan di bawah alam sadarnya Bu. Gitu. Nah gitu, jadi dijelaskan baik-baik secara hanif. Dua yang saya minta, baik secara agama maupun secara akal. Anak itu kalau cuma agama nanti dia jadi follower, gak menggunakan akalnya. Kalau cuma akalnya yang diasah akan jadi liberal. Jadi dua-duanya dijelaskan. Nah secara agama ini, secara biologi, secara psikologi. Jadi mamang bapak ibu harus banyak baca. Itu ya. Tanya Ustaz. Ya. Saya bukan Ustaz. Kasinyo. Bagaimana kiat-kiat agar anak kita yang laki-laki ya, itu bisa hafiz Quran ya, tanpa harus masuk pesantren gitu. Ya. Pertama, bapak harus berdasarkan keinginan dia sendiri. Kalau enggak dari keinginan sendiri, kasihan Pak. Banyak yang sudah hafiz Quran, ya kan, lulus habis itu brodol. Enggak, ini. Pertama dari keinginan sendiri, niat. Niat itu berbanding lurus dengan usaha dia. Anak saya yang perempuan sejak ini, sejak dia masuk SD, Bi, aku pengen jadi hafizoh. Pengen memberikan mahkota ke kedua orang tuaku. Itu anak saya yang perempuan. Anak saya yang laki, nak, kamu enggak pengen hafiz Quran? Enggak. Kamu gak pengen memberikan mahkota ke bapak ibu? Enggak. Maksudnya dia memang laki-laki tuh egoisnya tinggi. Dia pasti menolak dulu, resistensi dulu. Itu laki-laki. Bagi orang-orang dianggap ngeyelan. Saya enggak. Dia berarti kekeh pendiriannya. Enggak lah Bi, aku juga pingin. Nah gitu dia biasa kan laki-laki. Enggak lah aku juga ya pingin seperti itu nanti. Jadi pertama dari keinginan dia dulu. Dia paham gak menghafal Al-Quran? Yang pertama. Yang kedua, tekniknya macam-macam. Bapak kalau gak percaya, datang ke Pekanbaru, salah satu pondok ada. 40 hari dijamin hafal Quran 30 juz. 40 hari. Keren kan? Tapi menyiksa Pak. Tahu gak? Selama 40 hari tidak boleh pegang elektronika bentuk apapun, termasuk berhubungan dengan keluarga. Sanggup gak Bapak? Itu yang masuk ke sana ada dokter Pak. Itu gak tahan baru sampai 20 hari sudah hafal 5 juz, bayangkan. Luar biasa. Jadi sebetulnya kalau tekniknya macam-macam ya, mau cara apapun teknik macam-macam. Tapi yang paling penting menurut saya niat. Kalau si anak memang sudah niat mau pakai teknik apapun monggo, termasuk di rumah. Banyak Pak sekarang yang di rumah itu model tanpa harus mondok dihafalkan sendiri bisa. Nah, memang peran orang tua sangat besar ya. termasuk pakai media elektronik dan sebagainya, monggo. Yang jelas si anaknya mau dulu. Kalau bukan karena keinginan si anak, ya wassalam. Bisa dia hafal tapi nanti lepas. Jadi yang penting yang diasah sebetulnya, yang distimulus, anaknya mau apa enggak. Itu sebenarnya yang paling penting. Kalau tekniknya macam-macam, nanti buka di Google banyak. Bapak mau pakai teknik yang apa? Ada banyak macam-macam. Nah kalau itu kan saya bukan jualan ya, maksudnya banyak yang menyediakan seperti itu. Sekarang yang terbaru di Solo ada yang namanya LSD. Apa itu? Saya baru kemarin di copy dan saya sebarkan, banyak yang berminat. Jadi dijamin lulus SD akan hafal 30 juz, dijamin. Itu dengan cara metode apa gitu, saya lupa. Untuk merangsang niat dari dalam diri sendiri, mungkin kan kita juga perlu motivasi ya, ya Ustaz, apa ya. Kak ya. Bagaimana menumbuhkan tadi niat ya. Tadi, satu. Minimal, kedua, apakah kita harus mencontohkan dulu, kita harus jadi hafiz dulu, ya. Baru dia juga kepingin gitu. Enggak Pak, untuk yang kedua enggak harus jadi hafiz dulu. Minimal kita bisa baca, ngasih contoh kan. Nah, untuk menumbuhkan minatnya, sebaiknya di usia 10 tahun ke bawah. Sebaiknya. Kenapa? Dunia imajinasinya masih jalan. Kalau udah 10 tahun ke bawah udah mulai kena dunia nyata. Dunia imajinasi anak-anak itu perlu diolah, termasuk surga neraka. Itulah kenapa anak-anak 10 tahun ke bawah mudah sekali surga dan neraka dikenalkan. Bapak Ibu di sini saya kenalkan surga dan neraka. Kak Sinyo, kita enggak butuhnya yang merah-merah lembaran itu ya gitu. Itu. Jadi 10 tahun ke bawah kalau bisa. Jadi ditumbuhkan rasa kasih sayangnya ke kita. Anak umur 10 tahun ke bawah, laki-laki maupun perempuan, kok mudah sekali belas kasihan, melihat ada orang miskin dia menangis, itu tanda Bapak Ibu berhasil mengasah hatinya dia. Nah termasuk ketika menghafal Al-Quran tadi. Jadi, nah kamu sayang gak sama Bapak? Sayang lah gitu. Mau gak berikan mahkota? Mau. Jadi hafiz dong gak gitu. Jadi diasah seperti itu. Nah kalau udah 10 tahun ke atas tuh, udah masa-masa dia seperti layang-layang gitu. Pengen mandiri tapi belum kuat gitu ya. Jadi tarik ulurnya udah agak susah gitu. Jadi sebaiknya 10 tahun ke bawah, sebaiknya. Itu sudah mulai dibangkitkan. Nah anak saya yang umur 7 tahun tadi sudah memang dari keinginan dirinya sendiri. Itu jadi dia sudah sayang sama bapak ibunya, sudah anu. Kalau yang laki-laki karena dia adalah prototipe pertama gitu. Yang sempat ada miss gitu itu, pernah kita pukuli, pernah kita minta maaf bentak, itu banyak yang harus kita perbaiki. Ada beberapa yang miss, tapi yang anak kedua ini betul-betul sudah jadi dalam tanda kutip, enggak dibentak, dipukul sama sekali belum pernah. Itu luar biasa perkembangannya. Nyoret-nyoret tembok, kalau yang anak kedua itu kita bebaskan, kita kecet lagi. Nah yang anak pertama sempat gak boleh, dongkrok diem gitu. Jadi gitu Pak. Jadi di 10 tahun kalau bisa, supaya dia sudah memang dari tumbuh dari dirinya kecintaannya kepada kedua orang tuanya. Itu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, ya. Saya ada anak saya yang kedua. Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Ya, umur? Anak saya perempuan semua, 4. Oh iya, berapa anak? 4. 4, ya. Itu 3 ya? 3 atau 2? 3 saja orang bertakwa masuk surga dijamin kedua orang tuanya. Insya Allah. Yang saya mau tanya gini, Kak Sinyo. Jadi, waktu itu dia tiba-tiba bilang ke adiknya dan kakaknya lah gitu. Iya. Bahwa dia nanti gak mau menikah. Gimana? Nah, dia tidak mau menikah. Oh iya iya. Jadi iya. Umur berapa itu? 9 tahun. Oh 9 tahun ya. Terus saya tanya kan, maksudnya saya Selidiki lah gitu. Jadi kami itu, saya sama istri itu punya video waktu istri saya lahirkan. Oh iya iya. Kayak sesar gitu. Terus memang adiknya pernah bilang, karena Luna takut ya, katanya nanti kalau punya anak nanti dioperasi. Dioperasi, gitu. Iya. Nah ini mesti saya concern atau enggak? Karena yang lain sih enggak ada yang seperti itu. Maksudnya, iya. Malah nanti kalau waktu lagi, ditanya, pernah ditanya enggak? Kenapa Kak enggak mau ini, enggak mau menikah? Dia bilang, aku maunya sama ayah sama bunda aja, katanya gitu. Nah pas saya tanya sama adik kakaknya, adiknya bilang mungkin Luna takut ya gitu gara-gara nonton film operasi yang dulu waktu dia lahir kan. Pernah saya ada dokumentasi itu dan saya kasih lihat ke anak-anak, biar mereka waktu itu niatnya biar mereka mengetahui lah apa istilahnya ininya ibunya supaya seperti tahu apa bahwa perjuangan ibunya ya. Nah, cuman sama yang kedua ini kok salah tangkap, jadi sangkat salah tangkap. Nah ini gimana cara ngelurusinnya kasihnya? Gak apa-apa, pelan-pelan saja karena itu proses. Itu insya Allah gak menimbulkan trauma sih, cuma dia masih salah tangkap dan belum mengalami. Jadi dijelaskan baik-baik sambil nanti, ya memang sakit sih, tapi seimbang dengan minta maaf, kenikmatan seks. Jadi seks di perempuan tuh hampir 99%, laki-laki cuma dapat 1%. Perempuan itu tahan berbulan-bulan tidak melakukan seks karena luar biasa nikmatnya. Dia dari ubun-ubun sampai kepala itu adalah organ seksualitasnya mereka. Disentuh bahkan, kamu cantik kayak Luna Maya gitu, udah bisa terbang ke langit ketujuh itu mereka. Nah laki-laki urusannya cuma tadi Pak. Jadi misalkan minta maaf perempuan melakukan seks dan puas mencapai klimaks, itu seakan-akan bagi laki-laki melakukan 99 kali hubungan seksual. Gitu. Jadi dijelaskan bahwa itu sebanding dengan, karena apa, beliau-beliau ini melahirkan gitu. Bapak-bapak melahirkan gak bakalan kuat gitu ya. Gitu. Jadi itu hanya dimiliki perempuan gitu. Jadi ya nanti sambil jalan lah pelan-pelan. Karena itu proses. Ini seperti cita-cita Pak. Anak saya sejak kecil itu udah cita-cita, aku pengen jadi supir bus gitu kan. Ya supir bus ya monggo, pengen jadi TNI, jadi berubah-berubah dia. Ya karena tadi salah tangkap, terus kemudian mengolah data berdasarkan informasi baru, nah seperti itu. Jadi kasih informasi-informasi positif saja, bahwa ya melahirkan itu ada yang lewat sesar. Nanti dikasih video ini bisa lihat video tadi lewat normal. Dan memang sakit, tapi keberkahannya di situ. Kalau meninggal langsung masuk surga, maksudnya dimasukkan surga gitu kan. Jadi seperti itu, dibangkitkan nilai-nilai positif di situ. Dia kan cuma nangkap negatifnya doang. Ya, itu proses nanti. Jangan dipaksa kamu harus menikah, enggak. Itu urusannya panjang gitu. Tapi yang jelas dikasih muatan-muatan positif aja bahwa melahirkan itu banyak. Siapa lagi nanti yang akan memperjuangkan umat Muslim gitu? Itu di Eropa dan Amerika, di Eropa terutama diperkirakan nanti sekitar 2040 akan didominasi oleh umat Muslim. Kenapa? Karena orang Eropa dan Amerika sudah nggak mau punya anak, males, urusannya cuma seks. Sementara orang Muslim banyak pendatang-pendatang dari Timur Tengah kan, banyak sekali, yang sehingga diperkirakan bahwa nanti sekitar 2040-an masjid-masjid di sana sudah banyak sekarang, luar biasa. Jadi ya seperti itu, diberitahu baik-baik. Ya, oke. Baik, begitu saja untuk sesi yang kedua. Gak tahu nanti ada sesi yang ketiga. Mungkin kalau ada sesi ketiga kita bicara masalah game dan gadget dan pornografi ya. Kenapa sih anak-anak bisa kecanduan dan sebagainya? Karena saya bukan ustadz yang punya materi yang kesinambungan. Baik, itu saja. Jika ada benarnya semua dari Allah, jika ada saya salah kata, salah sikap, mohon maaf dan astagfirullah. Kita tutup dengan baca alhamdulillah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.